Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Atilatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. قال رحمه الله الحديث السابع والعشرون وخمسمائة حديثا قديما أستوى بلوتش وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, Ja'at Zainab imra'atu bin Mas'ud, datanglah Zainab istri Ibnu Mas'ud. Faqalat ya Rasulullah, Zainab berkata, wahai Rasulullah, innaka amartal yaum bisadaqah, hari ini Anda memerintahkan kami untuk bersedekah. Wa kana indi huliyun li, wa kana indi huliyun li, aku punya perhiasan, fartu an atasodakobi, aku ingin mensodakokan perhiasan itu. Faza'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahakku man atasodakobihi alaihi. Ibnu Mas'ud anggapan bahwa dia dan anaknya lebih berhak mendapat sedekah dariku daripada orang lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah Ibnu Mas'ud. Benar apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, zaujuki wa waladuki ahakku man tasaddaqti bihi alayhi, suamimu dan anakmu lebih berhak mendapat sedekah darimu dibandingkan orang lain. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, al-faidah al-ula fadlu sedekah tatawwu, keutamaan sedekah sunnah. Tanya, anna lil jama'ati an tatasaddaqu bimaliha wa tatasarrafa fihi bi ghairi idni zawjiha. Anna lil mar'ati an tatasaddaqu bimaliha wa tatasarrafa fihi bi ghairi idni zawjiha. Seorang istri boleh bersedekah dengan hartanya sendiri dan menggunakan hartanya sesuai dengan keinginannya tanpa harus minta izin kepada suaminya. Jadi kalau istrinya itu punya uang sendiri, punya harta sendiri, maka dia boleh bersedekah tanpa minta izin kepada suami, boleh menggunakan hartanya untuk apapun tanpa izin suaminya. Nah, tapi kalau minta pertimbangan, afdol, lebih bagus. Sebagaimana Zainab istri Ibnu Mas'ud minta pertimbangan, ternyata Ibnu Mas'ud bilang, kalau kamu mau sedekah, ya aku sama anakku yang lebih berhak daripada yang lain, ya. Nah, baik. Maka Zainab memastikan apakah benar ucapan suaminya itu dengan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau membenarkan ucapan Ibnu Mas'ud, sedekah Ibnu Mas'ud. Asalisah, istihbabu sedekah lil aqrabin min zaujin wa auladin muhtajina. Istihbab sadaqah lil aqrabina min zaujin wa auladin muhtajina, fa hiya sadaqatun wasilatun. Sunatan sedekah itu diberikan kepada sanak kerabat terdekat, baik itu suaminya atau anak-anaknya yang membutuhkan, dan dianggap mendapat pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Nah, mubadaratu nisa'i sahabati radhiyallahu anhunna ila fi'lil khair inda sama'il mau'idah. Mubadaratu nisa'i sahabati radhiyallahu anhunna ila fi'il khair inda sama'il mau'idah. Para istri sahabat radhiyallahu anhunna bersegera melakukan kebaikan ketika mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada para wanita sahabiah untuk rajin bersedekah, karena kebanyakan penghuni neraka itu dari kalangan kaum wanita. Maka dengan sedekah bisa membentengi mereka dari api neraka. Maka Zainab istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anha langsung berencana mensedekahkan perhiasannya. Bagaimana ucapannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka amartal yaum bisadaqah." Ya Rasulullah, hari ini Anda memerintahkan kita semua untuk rajin bersedekah. Wa kana indi huliyun li, aku punya perhiasan. Fa aradtu an atasaddaqa bi, dan aku ingin mensedekahkannya. Hari ini nasihat sedekah, hari ini juga dia bersedekah. Itu menunjukkan apa? Mubadarah ila fi'lil khair, segera melakukan kebaikan. Indah sama ilmu idah, ketika mendengar nasihat. Keutamaan para istri sahabat radhiyallahu ta'ala anhunna. Al-Khamisah, anna lil insani ayata saddaqo walau min asyaihi al-khosah. Anna lil insani ayata saddaqo walau min asyaihi al-khosah. Boleh bagi seseorang untuk bersedekah sekalipun dengan harta yang spesial yang ia miliki. Tak harus kelebihan, tapi harta-harta istimewa boleh juga. Nah, kalau memang dia ini tidak keberatan. Nah, seperti Zainab istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anha, mensedekahkan perhiasan khusus miliknya. Nah, as-sadisah, ijma'ul ulama ala annahu la yajuzu lizawj ay yadfa'a zakatahu lizawjatihi. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh suami menyerahkan zakatnya kepada istrinya. Nah, as-sabi'ah, ikhtalaf al-ulama fi taf'i zawjati zakataha ila zawjiha. Ikhtalaf al-ulama'u fi taf'i zawjati zakataha ila zawjiha. Para ulama berbeda pendapat tentang istri menyerahkan zakatnya kepada suami. Fadhahaba al-hanafiyyatu wal-hanabilatu ila annahu la yajuzu. Fadhahaba al-hanafiyyatu wal-hanabilatu ila annahu la yajuzu. Madhab Hanafi dan madhab Hambali berpendapat tidak boleh istri menyerahkan zakat kepada suami. Enggak boleh. Wa hamalu hadzal hadis ala shadaqati tatawwu. Mereka membawa pengertian hadis ini pada sedekah sunnah. Kalau sedekah sunnah boleh istri ngasih suaminya. Tapi kalau zakat yang sebetulnya wajib enggak boleh istri ngasih suaminya. Ini pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Wa dhahaba al-Malikiyah wa Syafi'iyah ila annahu yajuzu. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Mazhab Malik dan Syafi'i bahwasanya boleh istri memberikan zakatnya kepada suaminya. Wa rajih al-qawl al-awwal. Yang rajih pendapat yang pertama. Lihat hadis, berdasarkan hadis ini. Hadis ini menunjukkan sedekahnya itu sedekah sunnah, bukan zakat. Di samping itu Nabi bersabda, zaujuki wa waladuki ahakku man tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu dan anakmu adalah orang yang paling berhak mendapat sedekah darimu daripada yang lain. Padahal para ulama sepakat anak tidak dapat zakat dari orang tuanya. Nah, tadi hadis ini menunjukkan sedekah apa? Sunnah. Kalau sedekah sunnah boleh istri sedekah untuk suaminya atau untuk anaknya. Tapi kalau zakat tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah al-hadith al-thamin wal-isrun wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-228. Wa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal. Dari sahabat yang mulia Ibn Umar, semoga Allah ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmun. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang terus-menerus mengemis meminta-minta kepada manusia sampai datang hari kiamat, maka pada saat hari kiamat nanti di wajahnya tidak ada daging sedikit pun yang menutupi tulangnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Fi fawaid. Al-fawaidatul ula, tahrimul mas'alah min duni hajatin ilaiha. Haramnya minta-minta tanpa ada kebutuhan yang mendesak Berarti minta-mintanya itu untuk memperkaya diri, untuk dijadikan sebagai profesi untuk memperkaya diri. Nah, bukan karena kondisi darurat atau mendesak, hukumnya haram. Karena dalam hal ini ada ancaman pada hari kiamat nanti, para pengemis yang memperkaya diri bukan karena darurat, malah dijadikan sebagai profesi, maka wajahnya pada hari kiamat tidak tertutup daging, ya. Maksudnya kelihatan tulangnya, sebagai tanda orang ini tidak punya malu para hukum, dan orang-orang pun tahu itulah orang yang suka minta-minta untuk memperkaya diri bukan karena kebutuhannya mendesak. Pesannya, al-jaza'u min jinsil amal. Ini balasan sejenis amalnya. Nah, ketika dia minta-minta, itu dia mempertaruhkan mukanya, ya. Dia enggak malu. Wajahnya dipakai untuk berekspresi agar dapat simpati dan dapat belas kasihan orang lain. Dalam keadaan dia itu sebetulnya untuk memperkaya diri. Mobilnya 5, rumahnya 5. Tapi ya itu profesinya minta-minta. Maka di hari kiamat nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada daging yang menutupi wajahnya sama sekali. Jadi kelihatan tulang belulangnya. Nah, dan dilihat oleh semua makhluk di hari kiamat nanti yang mengolok-ngoloknya, ya. Oh, itu pengemis profesional, ya, yang memperkaya diri tidak karena kebutuhannya yang mendesak. Al-fa'idatu al-thalisah, min qarari hay'ati kibar ulama, min qarari hay'ati kibar ulama, anna man sa'ala takathuran, anna man sa'ala takathuran awittahada minat tasawwuri mihnatan wa khirfatan aw ittahada minat tasawwuri mihnatan wa khirfatan wa huwa qadirun alal kasbi biturqi al-masru'ah wa huwa qadirun alal kasbi biturki al-masru'ah fa inna dhalika la yakhillu wa la yajuz, fa inna dhalika la yakhillu wa la yajuz wa qad tadafaratil ahadithu as-sahihatu wa qad tadafaratil ahadithu as-sahihatu ala dhammi fa'ilihi, ala dhammi fa'ilihi. Di antara keputusan hay'ah kibar ulama bahwa orang yang minta-minta untuk memperkaya diri atau menjadikannya sebagai profesi dan pekerjaannya, dalam keadaan dia mampu bekerja dengan cara-cara yang syar'i, maka hal itu tidak halal dan tidak boleh. Sungguh telah banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang tercelanya pelaku tersebut. Nah, qala rahimahullah al-hadith at-tasi wal-isran wa khamsami'ah, hadis yang ke-529. Wa anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alan nasa amwalahum takatsura, man sa'alan nasa amwalahum takatsuran, fa innama yas'alu jamra, fa yastaqilla aw yastaqfira, fa yastaqilla aw yastaqfir. Rawahu Muslim. Barang siapa yang minta-minta kepada orang lain harta mereka untuk memperkaya diri, maka sungguhnya dia telah meminta bara api. Kalau mau silakan ambil sedikit, kalau mau ambil yang banyak. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fi fawaid. Al-fawaidatul ula, tahrimul mas'alah biduni hajatin ilaiha. Haramnya minta-minta tanpa ada keperluan mendesak, hanya memperkaya diri tadi itu. Asalnya as-sa'il alladhi yas'alu takaffura bil ma'al, innama yajma'u jam'an yukidu alaihi fi nari jahannam. Orang yang minta-minta untuk memperkaya diri, sesungguhnya dia sama saja dengan mengumpulkan bara api yang akan dia nyalakan sendiri pada neraka jahannam. Nah, jawazu al-mas'alah min hajatin boleh minta-minta karena keperluannya mendesak. Kalau terpaksa harus minta-minta, maka boleh. Bukan sunnah, bukan wajib, tapi apa ini? Boleh. Lidarurah, pada darurat. Kalau seandainya hilang sifat daruratnya, maka sudah tidak boleh lagi. Kedua, kalau enggak minta-minta bisa mati kelaparan, maka dia pun harus minta-minta. Hal itu boleh. Nah, makanya kalau seandainya dia kelaparan bisa mati kalau enggak minta-minta, maka boleh baginya minta-minta karena darurat, ya. Tapi kalau sudah kenyang, mudah, enggak ada masalah. Bisa nyambung hidup insyaallah ya. Berapa waktu lamanya. Dan masih ada harapan untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau penghasilan yang lain. Nah, maka enggak boleh minta-minta. Karena keadaan darurat sudah main hilang dari dirinya. Ini diambil dari mafhumul hadis, pemahaman hadis. Kalau yang dilarang itu takasuran, memperkaya diri, berarti kalau karena darurat dan hajat masa kebutuhan yang mendesak, ya juz, boleh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.